Ada pendapat mengatakan digalakkan membaca doa rekah ketika sujud terakhir setiap solat. Apakah bacaan dan doa tersebut bolehkah dibaca ketika duduk antara dua sujud? Jawabnya, dua tempat yang digalakkan kita baca doa dalam sembahyang, dalam sujud yang terakhir dan sebelum daripada salam. Bacalah sebarang doa. Di antaranya, Allahumma a'inni, Allah Allah maghfirli dzunubi jami'ah. Kita sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allah maghfirli dzunubi, ya Allah ampunkan segala dosaku jami'ah sekalian sekali.